kau datang di hatiku. Aku rasa aku jatuh cinta padamu. Tetapi dirimu dimiliki orang. Ku tak paksa dirimu tuh datanglah.